lagi. Ada cinta tiga segi. Adakah dah bertunang, dah berbini? Hati berbicara, makin lama makin rasa sesuatu yang tak kena dengan dia. Kau fikir ku tak tahu, tak payah nak menipu. Kau pecah gemblak. Mengapa, oh mengapa jatuh cinta, sedangkan kau sudah berpunya. Alif, Alif, Alif, Irfan. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi dah empat kali kantoi. Lepas tu hari ni pula tersebar gambar di mana gambar itu berada di hotel. Dan nampak, cuba mendapatkan secara eksklusif daripada seorang wanita yang namanya Huan. Apa kau tahu? Dan mari kita terjah dia orang punya. Saya kenal Alif last year, kenal dengan kawan-kawan. So, lepas tu kita rapat lah. Dia ada cerita pasal dia ada problem dengan wife dia. So, lepas tu kita rapat, boleh dikatakan skandal macam tu lah. Dia ada kantor lagi satu. Lepas tu, saya pun cakap lah dengan dia, "Bang, kau cakap kau dah tak nak buat dah perangai kau semua, tapi kau buat lagi. Kau tak kesian dekat anak kau ke?" Lepas tu dia cakap, "Oh, tu semua gimmick je. Alah, pasal gambar tu, suka sama suka. Normal lah dalam club, orang cium." Tu Alif Ivan, "Rubahlah bang, muka handsome, tak buat mati pun. Jangan sampai orang azan tak terima."